إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kullu dhalalatin finnar. Hadirin kaum muslimin muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Pada malam ini alhamdulillah kembali Allah taala memberikan kesempatan untuk kita bersama-sama memahami dan mengkaji di antara ucapan-ucapan yang paling benar dari ucapan Allah Ta'ala dan Rasul, ucapan yang mengandung petunjuk yang paling baik, wa khairal huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu dari hadis yang insya Allah kita akan masuk atau kami bawakan pada hadis yang ke-9. Kita ambil tema judulnya Sidqul Iman, kejujuran dalam iman. Iman perlu ada sebuah kejujuran. Iman yang kita ucapkan harus ada bukti kejujuran. Apa yang diucapkan sama yang dalam hati. Apa yang dilakukan sama dengan hati. Itulah kejujuran dalam keimanan seorang. Maka pembahasan kejujuran iman akan disebutkan dalam penjelasan hadis, yaitu dengan mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bukti iman seorang itu benar adalah dia mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalilnya kita ambil tema ini. An Anas radhiyallahu anhu, dari sahabat Anas radhiyallahu anhu, anna Rasulullah, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, la yu'minu ahadukum, tidaklah iman kalian itu sempurna. Tidaklah iman kalian itu sempurna. Hatta aku na'ahabba ilaih. Sehingga aku, Rasul, lebih dia cintai. Sehingga aku, Rasul, lebih dia cintai. Naam. Min waladihi, daripada anaknya. Daripada mencintai anaknya. Wawalidihi, dan mencintai bapaknya. Wannasi ajma'in, dan seluruh manusia. Sehingga aku lebih dia cintai daripada mencintai anaknya, bapaknya, dan seluruh manusia. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Barakallahu fiik. Hadis dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim. Taib. Jadi hadis ini hadis sahih. Naam, barakallahu fikum, menjelaskan tentang kesempurnaan iman itu ialah dengan menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih dia cintai. Pertanyaannya, kenapa Rasul kita cintai? Kenapa kita harus mencintai Rasul? Bahkan harus paling lebih dicintai daripada anak, istri, dan seluruh manusia. Sebabnya ada 6 poin penting. Sebagaimana disebutkan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah. Yang pertama, anahu Rasulullah. Yang pertama, anahu Rasulullah. Karena dia itu utusan Allah. Anahu Rasulullah. Karena beliau itu utusannya Allah. Iya. Maka apabila Allah itu lebih kamu cintai, maka Rasul pun harus kamu lebih cintai. Kalau kamu mencintai Allah, kamu juga harus mencintai utusannya Allah. Kalau kamu memusuhi utusan Allah, berarti musuhi Allah, rugi dan sengsara memusuhi Allah. Maka harus mencintai dia karena dia utusan Allah. Kalau kita memusuhi utusan Allah, ya sama saja memusuhi yang mengutus. Barakallahu fik. Ini yang pertama. Makanya dia harus dicintai, harus lebih dicintai daripada anak, istri. Yang kedua, lima qoma bihi min ibadatillah wa tablihi risalatih. Yang kedua, kenapa kita lebih mencintai beliau? Karena ma qoma bihi min ibadatillah. Karena ibadah yang telah dilakukannya. Wa tablihi risalatihi, dan karena telah menyampaikan risalahnya Allah. Karena ibadah yang dilakukannya. Karena risalah yang disampaikan olehnya. Beliau telah menegakkan ibadah dengan sempurna. Sampai Allah puji. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya padamu, wahai Muhammad, ada perilaku yang agung, akhlak yang mulia. Figur terbaik bagi manusia adalah beliau. Kalau ingin lihat teladan, contoh, figur, tokoh yang sempurna, beliau saja, tidak ada yang lain. Luar biasa. Juga risalah yang telah beliau sampaikan secara sempurna, tidak ada yang disembunyikan satupun. Tidak ada perkara yang diada-adakan sedikitpun. Lau taqawwala alaina bi'aqabil aqawil la akhadnahu. Kalau kamu membuat ucapan-ucapan yang tidak pernah kami ucapkan, kami akan tangkap kamu, disiksa. Jadi beliau hanya menyampaikan apa yang memang harus disampaikan dari Allah. Itulah beliau. Tanpa beliau kita tidak tahu bagaimana ibadah yang benar. Tanpa beliau kita tidak tahu bagaimana beribadah kepada Allah yang benar. Tidak tahu. Barakallah. Maka sepantasnya dia harus lebih dicintai. Kalau bapak ibu menuntun kita sukses dunia, kalau Rasulullah SAW menuntun kita sukses di mana? Dunia akhirat. Kalau begitu, dia harus lebih dicintai. Rasul menuntun keselamatan dunia akhirat. Kadang orang tua cuma ngasih modal dunia. Kadang akhiratnya nyari dewek. Musamben. Barakallahu fiik. Sungguh beliau lebih harus lebih dicintai karena telah menyampaikan risalah dari langit ketujuh. Dari malaikat Jibril, langit ketujuh sana turun melalui Jibril alaihi salam kepada beliau disampaikan kepada seluruh manusia. Yang ketiga, lima atahullah min makarimil akhlaq wa mahasinil a'mal. Yang ketiga, sepantasnya beliau lebih kita cintai karena lima atahullah, apa yang Allah telah datangkan, Allah berikan berupa makarimil akhlak, akhlak yang mulia, wa mahasinil a'mal, dan bagusnya amalan-amalan. Iya. Beliau orang yang paling sempurna akhlaknya. Beliau diutus innama bu'istu liutammima makarim al-akhlak. Dalam riwayat mahasin al-akhlak. Dalam riwayat Bukhari dalam Adabul Mufrad. Tidak lain aku diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak-akhlak yang mulia. Jadi kita harus mengerti Islam mengajarkan akhlak yang mulia. Semakin dia mengerti Islam, semakin mengerti akhlak yang mulia. Ucapannya semakin baik. Yang dulunya kasar, kotor, jorok, ucapannya sekarang berubah, baik, lembut. Ada. Jangan sampai kita jelek akhlaknya kepada Allah, jelek pula kepada manusia. Teladani beliau, karena beliau yang paling sempurna, contoh beliau. Tayyib. Yang keempat, annahu sababu hidayatik wa ta'limik wa tawjihik. Anahu sababu, beliau adalah sebagai sebab. Anahu sababu, beliau adalah sebagai sebab hidayatik, hidayah untukmu. Engkau mendapatkan hidayah. Wa ta'limik, mengajarkan ilmu kepadamu. wa taujihik, dan memberi arahan-arahan kepadamu. Beliau sebagai sebab engkau mendapatkan hidayah, sebagai sebab mengajarkan ilmu, sebagai sebab yang mengarahkan, membimbing kepadamu. Itu beliau sebagai makhluk pilihan Allah yang menjadi sebab hidayah sampai kepada kita. Hidayah ilmu. Hidayah ilmu. Ilmu Islam yang sempurna melalui beliau. Al-Quran 30 juz itu melalui beliau. Hadis-hadis yang beliau sampaikan yang berisikan petunjuk yang jumlahnya ribuan sudah lengkap lengkip dibukukan oleh para ulama. Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Ahmad, Imam Tirmidzi. Sebagai petunjuk, sebagai ilmu, sebagai bimbingan. Maka sepantasnya beliau lebih kita cintai. Karena ilmu lebih berharga daripada dunia. Ilmu yang membimbing kita masuk surga lebih mahal daripada apa? Dunia. Iya. Sepantasnya kita mencintai beliau. Yang mendidik kita, mengarahkan kita bahagia dunia akhirat dengan bimbingan beliau. Yang kelima, li sabrihi alal adha. Fitablihi risalah. Kita mencintai beliau karena kesabarannya terhadap gangguan. Gangguan di saat menyampaikan ajaran Islam. Li sabrihi alal adha fitablihi risalah. Kita mencintai beliau karena kesabarannya terhadap gangguan-gangguan, rintangan-rintangan di saat fitabligh ar-risalah, di saat menyampaikan ajaran Islam. Sampai Allah ingatkan nabinya, fasbir li hukmi rabbik wala takun ka sahibil khut. Sabar engkau Muhammad terhadap hukum Rabbmu. Ya. Hukum Rabbmu yang kamu sampaikan akan mendapatkan rintangan dari orang yang mendengar. Sabar kamu. Bukan bersyukur, bersabar. Wala takun ka sahibil khut. Jangan seperti nabi yang masuk ikan khut. Nabi siapa? Nabi siapa yang masuk ikan? Nabi Yunus. Idnada rabbahu, ketika dia di dalam perut berdoa, bertasbih, mengagungkan Allah. Apa sebabnya Nabi Yunus masuk ikan perut? Masuk ikan perut. Kebalik. Masuk ikan hud. Karena dia berdakwah, kaumnya tidak langsung nerimo. Dakwai ajik-ajik bain. Dinasehati megel-megel tok. Susah. Akhirnya Nabi Yunus meninggalkan kaumnya. Naik kapal. Sampai di tengah laut kapalnya apa? Goyang. Karena melebihi beban muatan. Ini bukan kapal barang. Kapal penumpang. Berarti harus dilong pak orangnya. Dilong tapi di tengah laut. Gimana caranya pak? Ya harus diturunkan di tengah laut. Diundi. Yang keluar namanya cemplungke. Diundi sekali. Keluar namanya Yunus. Nahkoda tahu Yunus orang soleh. Masa dicemplungke? Jangan-jangan tapi Yunus. Jangan Yunus, orang soleh. Diundi lagi. Keluar namanya siapa? Nabi Yunus. Ini bukan diundi akan dapat kulkas ini. Diundi untuk cemplungke, Pak. Sampai akhirnya yang ketiganya tetap Yunus keluar. Ya sudah, cemplung ke. Gitulah. Akhirnya ditelan ikan hut, masuk ikan hut, dan dia dibawa ke dasar laut. Tapi hidup, Pak. Kayak apa sengsaranya hidup di dasar laut di dalam ikan hut? Sudah di dasar laut, di dalam ikan hut. Gelap apa terang, Pak? Bisa dibayangkan kayak apa gelapnya? Laut sendiri sudah gelap. Laut sudah gelap di dalam ikan perut. Di dalam ikan perut. Ikan hut. Kira-kira ikan hut itu gelap apa terang, Pak? Gelap ya? Sudah pernah, Pak? Oh, belum. Kayaknya. Yang jelas sengsara lah. Luar biasa. Itu ujian. Walaupun akhirnya karena dia bertasbih, La ilaha illa anta subhanak, inni kuntu minal dhalimin, akhirnya ikan hut memuntahkan di tepi laut, ya, dalam kondisi lemah. Nyarinya karena tidak ada, Pak. Ya, lemah. Yang akhirnya selamat dan akhirnya dakwah kembali kepada kaumnya, dan kaumnya kemudian menerima dakwahnya. Gitu. Jadi bersabar. Nah, beliau bersabar di Mekah 13 tahun. Sabar dimusuhi orang berapa tahun? Dangun apa sekedap, Pak? 13 tahun dimusuhi, Pak. Kira-kira jenengan kepripun? Lah. Maju apa ya? Kamu, beliau enggak sabar. Sabar 13 di Mekah. Dan kita bersyukur beliau tetap bersabar sehingga dakwah berhasil sampai kepada kita. Itu semua karena kesabaran siapa? Kesabaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya beliau paling kita cintai. Yang terakhir, kenapa kita sangat mencintai beliau? Libadli juhdih bil mali wa nafsi li i'la'i kalimatillah. Karena libadli juhdih, karena beliau telah mencurahkan bil mali, dengan harta, wa nafsi, dan jiwa, li i'la'i kalimatillah, untuk meninggikan kalimat Allah tauhid. Karena beliau telah mencurahkan naam dengan sungguh-sungguh, dengan harta, dengan jiwa, untuk li'i'la'i kalimatillah. Iya. Harta dikorbankan demi kebaikan umatnya. Ya. Ketika dia perang, Pak, ya, dapat rampasan perang banyak banget. Beliau bagi-bagi. Ketika dia pulang dari peperangan dan punya harta, kemudian ada orang datang minta, dikasih. Sampai ketika beliau sholat asar, begitu assalamualaikum, assalamualaikum, langsung pergi ke kamarnya. Ternyata ada harta yang belum dibagi, dibagikan. Begitu kasih sayang beliau. Sampai ada orang datang menemui dia sedang berjalan, kemudian ditarik selendangnya. Ya Muhammad, beri saya harta. Wis ngundangi Muhammad. Minta apa? Minta harta. Nabi tidak marah. Faltafata wabtasam. Dia menoleh dan tersenyum. Dan diambilkan harta untuk dia. Datang lagi suatu saat seorang minta harta, maka Rasul SAW memberi satu lembah kambing. Bawa pulang, Pak. Tidak sedikit ngasihnya, Pak. Bukan sekandang. Berapa? Satu lembah, bawa pulang. Demi kebaikan umatnya. Dia curahkan hartanya, tenaganya, bahkan nyawanya. Ketika perang Uhud, perang Badar, belum selesai perang Uhud, perang Khandaq, selesai perang Khandaq, perang lagi terus berurutan. rela jiwanya demi mengangkat kalimat tauhid. Sepantasnya kita sangat mencintai. Itu 6 poin penting yang harus diingat kenapa kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini, kembali kepada kitab ini, hadis ini kata Syekh, la yakunal mar'u mu'minan. Hadis ini menerangkan seorang tidak akan menjadi seorang mukmin haqqal iman, betul-betul orang iman. Kapan? Hatta yakuna rasulu, sehingga menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahabba ilaihi mimman turabbituhu bihim, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih dicintai dibandingkan orang yang punya ikatan rawabital qorobah, ikatan kerabat. Siapa yang punya ikatan kerabat? Anak, terus bapak, gitu, dan seterusnya. Wan nasab atau hubungan nasab, arawabitus sodakoh atau ikatan persahabatan, wal maslahah atau ikatan kemaslahatan. Kan ada orang mencintai orang lain kan ada sebabnya. Satu disebutkan di sini ikatan karena kerabat. Oh, saya mencintai paman saya karena paman. Saya mencintai bibi saya karena bibi saudara dari ibu kita. Atau karena nasab, anak sendiri, bapak sendiri, kakek sendiri. Atau ikatan persahabatan, teman. Teman yang baik itu bisa menjadi sebab dekatnya kita dengan sebab tadi, hubungan teman. Atau maslahah. Apa itu maslahah? Kebaikan. Batir apa, Pak? Batir dagang. Batir dagang. Kan ada maslahatnya. Sehingga ada rasa cinta. Oh, kemana teman saya itu? Teman dagang saya tidak kelihatan. Oh, lagi sakit. Tak tengok. Kenapa? Karena rasa cintanya. Maslahah. Fa idza kana hubuhu yafuqu min anjabihi wa rabbahu min walidi walidati wa abin wa jaddin wa jaddah, maka apabila orang itu kecintaannya kepada Rasul yafuq, lebih di atas, yafuq lebih di atas dibandingkan anjabihi wa rabbah min walidatin, dibandingkan kepada orang yang telah mengasuhnya, anjabahu, mengasuhnya, warabbah, mendidiknya. Seperti apa? Walidah, ibu, bapak. Kita harus mencintai orang tua, ya. Anak wajib mencintai orang tua. Boleh apa tidak? Boleh mencintai orang tua? Bahkan harus mencintainya. Bagaimana tidak orang tua yang telah berjuang melahirkan kita. Setelah kita lahir berjuang memelihara kita. Berjuang menjaga kesehatan kita. Siapa itu? Orang tua. Sepantasnya orang tua kita cintai. Barakallahu fiik. Namun ketika siapa yang menjadikan Rasul di atasnya, lebih diapakan? Dicintai. Maksudnya kalau Rasul lebih dicintai daripada orang tuanya, karena sebab perintah Rasul itu lebih utama. Apalagi orang tua mengajak dosa dan maksiat. Tidak boleh kita mendahulukan orang tua. Sahabat Amr ibn al-As, sahabat ketika di Mekah, dia masuk Islam. Anak muda ini, pemuda, masuk Islam dia. Begitu ibunya tahu anaknya masuk Islam, Amr ibn al-As ini, maka ibunya bersumpah, wallahi, saya tidak akan makan. sampai kamu keluar dari agama Islam. Sumpah. Namun sahabat Amr ibn al-As mengatakan, sekalipun kau punya 1000 atau 100 nyawa, satu persatu keluar, saya tidak akan meninggalkan agamanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah turunkan wabil walidaini ihsana, dan kepada orang tua berbuat baik. Iya. Artinya tidak boleh mentaati orang tua kalau itu bukan perkara kebaikan. Iya. Sehingga Rasul harus lebih dicintai. Sekali ibunya, bapaknya, ataupun jaddin wa abin wa jaddin, bapak, kakeknya, wa jaddah, neneknya, wa yafuku hubba afladi kabidih, dan siapa saja yang menjadikan Rasul lebih di atas kecintaan kepada afladi kabidih, belahan jiwanya, mungkin anaknya, suaminya, wa yafuku hubba zaujah, dan Rasul yafuk lebih di atas kecintaannya dibandingkan istrinya, ya, wal ashiroh, ashiroh keluarganya, keluarga besarnya, sukunya. Kadang orang mati-matian bela sukunya, padahal menyelisihi perintahnya siapa? Rasul. Tidak benar. Rasul sallallahu alaihi wasallam harus lebih dia cintai daripada kabilahnya, keluarga besarnya. Keluarga besar kita memutuskan demikian. Hatta keluarga besar memutuskan suatu perkara, kalau itu menyelisih Allah dan Rasul, harus dikalahkan. Rasul lebih dicintai. Wasa'iru man tarabbatuhu bihim alaqatan ijtima'iyatan au siyasiyatan au tijariyatan, ataupun seluruh orang yang punya ikatan, hubungan kemasyarakatan, istimaiyah, hubungan kemasyarakatan, al-siyasiyah atau hubungan sia-siyah, al-tijariyah atau hubungan bisnis, dagang, teman dagang, tayyib, al-ayirabitoh, apapun bentuk ikatan, al-maslahah, idza kana haluhu kadzalik, maka barang siapa yang menjadikan Rasul lebih di atas kecintaan dibandingkan itu semua, fa inna idin yakunu mu'minan haqqo, jadilah dia orang mukmin yang benar. Itu mukmin yang benar. Bosnya, hubungan bos dan bawahan, antum kebetulan jadi bawahan, ini jadi atasan, bos. Harus dicintai enggak bos ini? Ya? Kenapa dicintai? Sebab dia yang gaji saya. Tiap bulan saya dapat duit. Kan gitu. Hubungan dunia. Ketika bos mengatakan, mulai besok kamu boleh kerja di sini, tapi tolong jangan sholat jamaah. Kira-kira antum milih bosnya apa jamaah? Hah? Ya, ya sudahlah bos, saya permisi, saya nyari kerjaan yang lain saja. Loh, kenapa? Allah lebih saya cintai, Rasul lebih saya cintai daripada bos. Gitu pak. Nah, itu mukmin yang jujur. Mukmin yang jujur. Mukmin yang jujur kayak gitu pak. Berarti kalau belum kayak gitu, imannya belum, belum jujur, belum sempurna, betul. Karena Allah dan Rasulnya belum lebih dia cintai. Begitu pak. Atau istrinya, hubungan, hubungan suami istri. Antum sudah mulai ngerti sunnah, bimbingan Rasul. Wah, Rasul memerintahkan memelihara apa ini? Biara akfuliha, biarkan tumbuh. Antum sudah mulai nih, sesenti, dua senti, lama-lama, panjang. Akhirnya istri komplain, pak, ketontua mas. Kira-kira gimana pak? Manut nanti pak? menerima kritikan istri atau tetap mengikuti perintah Rasul? Ya kembali kepada kejujuran antum. Kalau imannya antum iman yang sidq, jujur, ndaklah, saya lebih percaya dengan perintahnya Rasul. Ora popo diomongno tuwa. Yang penting jiwanya muda. Mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sudah kayak gitu belum, Pak? Insyaallah. Wa alamatu dzalik, dan tanda kejujuran iman yang betul-betul dia iman. Ayuqaddima ta'atallahi wa rasuli, mendahulukan ketaatan kepada Allah dan Rasul. Ala kulli ta'ati ghairiha, dibandingkan mentaati selainnya. Allah dan Rasul harus lebih kita taati, Pak. Karena Allah yang menciptakan kita. Tanpa Allah kita tidak akan ada di dunia masalahnya. Ya? Tanpa Allah Ta'ala kita tidak bisa menikmati kenikmatan dunia. Ya apa tidak? Iya. Wa ma yuhibbuhullah wa rasuluh. Yang pertama tadi. Bukti tanda orang itu imannya benar. Jujur tadi. Mendahulukan mentaati Allah dan Rasul dibandingkan mentaati selainnya. Kita kan wajib taat kepada orang tua, ya, taat kepada penguasa, ya apa tidak? Taat kepada pimpinan. Antum bawahan sih, harus taat. Namun semua makhluk-makhluk ini, tayyib, kalau tidak di atas ketaatan kepada Allah dan Rasul, maka yang didahulukan mentaati siapa? Allah dan Rasulnya. Apa orang tuanya? Allah dan Rasulnya. Apa istrinya? Allah dan Rasulnya. Atau bosnya? Allah dan Rasulnya. Didahulukan. Itu tanda pertama. Yang kedua, tanda menunjukkan mukminan haqqo adalah wa mayuhibbuhullah, mendahulukan apa yang dicintai Allah wa rasuluhu ala mayuhibbuhu jami'un nas, dibanding apa yang dicintai oleh seluruh manusia. Mencintai apa yang dicintai oleh Allah dan Rasul. Karena Allah itu mencintai sesuatu. Mencintai tempat. Allah mencintai tempat. Di antara yang paling dicinta dari tempat adalah masjid. Ya? Masjid itu sangat dicintai oleh Allah. Wa ahabbul bilad ilallah masajiduha. Tempat yang sangat dicintai oleh Allah, masjidnya. Kita pun mencintai apa yang dicintai oleh Allah. Sampai dalam hadis, orang yang akan mendapatkan naungan dari kiamat, rajulun qalbuhu mu'allakun bil masajid. Orang yang hatinya mu'allak, kumantil kantil. Apa kumantil kantil? Kumantil kantil. Hatinya terhadap masjid. Begitu ada azan, dia teringat masjid dan terpanggil ke masjid. Karena mencintai panggilan tersebut, dia pun datang. Itu akan mendapatkan naungan Allah. Kecintaan dia kepada apa yang dicintai oleh Allah. Tayyib. Qaribuhum wa ba'iduhum walau askhatan nas. Baik yang dekat ataupun yang jauhnya mereka. Walaupun semua orang membenci dia, tidak peduli kebencian orang. Karena Allah dan Rasulnya mencintai, dia pun mencintai. Tidak peduli kebencian orang. Itulah perkara yang akan menjadikan manisnya iman. Walayajid, itulah yang menjadikan manisnya apa? Iman. Sebab disebutkan, kata Syekh, wala yajidu halawatal iman. Seorang tidak bisa mendapatkan manisnya iman hatta tatawaffara fihi salasa khisal, sampai terpenuhi tiga sifat. Seorang tidak akan mendapatkan manisnya apa? Iman. Dan iman itu manis, manisnya itu di hati, Pak. Bukan di lisan. Dan disebutkan oleh para ulama yang namanya manisnya iman adalah di antaranya ialah tuma'ninah warrohah wal insyirah. Yang pertama, ketenangan hati. Yang kedua, arrohah, lapangnya dada. Wal insyirah, dan jiwa yang lapang. Jadi urusannya itu tenang, itu ma'ninah. Yang kedua, rohah. Rohah itu selalu tenang, Pak. Tenang, damai. Rohah mungkin damai. Wal insyirah, lapang dadanya. Begitu yang dimaksud manisnya iman, kata para ulama. Nah, hati yang tenang, hati yang lapang, hati yang damai, itu diperoleh karena sebab manisnya iman. Dan manisnya iman terpenuhi tiga sifat. Yang pertama, sebagaimana hadis Anas ibn Malik, muttafaq alaih, salatun man kunna bihi wajada bihi halawatal iman. Tiga perkara, siapa yang ada padanya tiga perkara tersebut, pasti dia dapatkan manisnya iman tadi. Yang pertama, ayakunallah wa rasuluhu ahabba ilaih mimma siwahuma. Agar Allah dan Rasul lebih dicintai. Allah dan Rasul lebih dia cintai. Nah, daripada dunia, daripada anak, daripada istri. Iya. Allah dan Rasul lebih dia cintai daripada mencintai anak, istri. Allah dan Rasul. Makanya dalam hadis ketika mengucapkan kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasul. Allah dan Rasul diiringkan dalam kalimat syahadat. Sehingga dalam mencintai pun Allah dan Rasul harus lebih dicintai daripada selainnya. Kalau itu perintah Rasul, ikuti. Kalau itu bukan perintah Rasul, tinggalkan. Biarkan orang ngomong apapun, saya ikuti Rasul. Itu ikhlas. Itu nanti manis, Pak, tenang. Tenang apa tidak? Antum mengikuti perintahnya Rasul dibandingkan mengikuti perintahnya kabilah atau keluarga, mana lebih tenang? Antum lebih tenang yang mana? Mengikuti Rasul apa perintahnya orang? Apa kia benar ya? Nah, kalau itu perintahnya Rasul mesti benar. Tenang. Walaupun banyak orang yang tidak suka, tenang. Walaupun banyak orang yang mencibir, tenang, lapang dadanya, tidak bentak-bentak dia, tenang saja. Iya. Sabar. Walaupun rasanya berat, tapi hati tenang. Itulah manisnya iman. Barakallahu fiik. Yang kedua, kata mu'alif, beliau bawakan hadis, wa yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Agar mencintai seseorang. Yuhibbal mar'a. Agar mencintai seseorang, la yuhibbuhu illa lillah. Tidaklah mencintainya kecuali karena Allah. Mencintai seorang, bisa laki-laki, bisa perempuan, bisa mencintai istri, mencintai suami, atau mencintai teman, semua karena Allah. Maksudnya karena Allah apa? Karena untuk mentaati Allah. Ya. Jadi kalau kita berteman, itu betul-betul karena ingin mentaati Allah. Kadang berteman karena sebab dunia ya. Lah, saya ubatiran sama dia. Loh, kenapa sih? Orang kaya. Saya bisa dapat dunianya. Padahal mengajak pada dosa dan maksiat. Ini belum karena Allah. Yang dimaksud mencintai seseorang karena Allah, karena menjalankan ketaatan kepada Allah. Iya. Karena mencintai orang itu, kadang-kadang ada sebab. Karena dunia, karena hubungan kerabat, atau suami istri. Namun ini karena sebab ketaatan kepada Allah. Sehingga ketika memilih istri, istri yang shalihah. Supaya apa? Mendukung ketaatan kepada Allah. Memilih suami, suami yang soleh. Kenapa? Suami yang akan mendukung ketaatan kepada Allah. Milih teman-teman yang soleh. Kenapa, Pak? Mendukung ketaatan kepada Allah. Karena Allah. Itu nanti manis, Pak. Tapi kalau mencintai orang karena apanya? Amplopnya. Manis apa tidak, Pak? Aduh, pahit. Garingan terus. Nah, itu. Dia manis kalau dapat amplop, dapat dunia. Kalau tidak dapat dunia, ngomel. Lah, rugi. Pahit temenan sama dia. Nah, ini sudah. Malah pahit katanya. Barakallahu fiik. Yang terakhir, yang ketiga, terpenuhi sifat yang ketiga supaya manisnya iman, ayakroha ayauda fil kufri, benci jika kembali fil kufri ke dalam kekufuran, benci ayauda fil kufri jika kembali kepada kekufuran. Ba'da id anqadahu Allahu minhu, setelah Allah selamatkan dari kekufuran. Kama yakrahu ayyuktafa finnar, sebagaimana benci kalau dilempar ke dalam neraka. Benci kembali ke dalam kekufuran. Setelah Allah selamatkan dari kekufuran. Sebagaimana dia benci kalau dilemparkan ke dalam neraka. Itu. Benci kepada kekufuran. Setelah diselamatkan darinya. Dulu belum ngerti syirik. Begitu ngaji ngerti dosa syirik. Ancaman-ancamannya masuk neraka. Alhamdulillah saya tahu. Selamat. Ketika diajak kepada kesyirikan lagi, dia tidak mau. Ya, kenapa tidak mau? Karena akan dilemparkan ke dalam api neraka. Dia tolak. Itu manis, Pak. Ngerti ini manis karena ngerti pahitnya kekufuran. Kekufuran itu menghantarkan neraka. Begitu ngerti selamat, alhamdulillah selamat. Ketika diselamatkan dari suatu dosa bid'ah, alhamdulillah saya sekarang sudah ngerti ini dosa bid'ah. Bid'ah itu ancamannya masuk neraka. Alhamdulillah saya bisa meninggalkan. Ketika diajak kepada satu kebid'ahan, dia pun tidak mau. Benci. Membenci. Sehingga iman terasa apa? Manis. Tapi kalau lembek, lah sing penting niate. Aku ngelakoni kan sing penting apa? Niate. Walaupun ini bid'ah, ndak contoh, sing penting kan niate apik. Ah. Lama-lama prinsipnya jadi tidak manis. Karena lumer, Pak. Lumer. Lembek. Tapi kalau kita bisa tegas, bisa tegar, iman terasa apa? Manis. Alhamdulillah, saya selamat. Gitu, Pak. Wa idza wajadta hadhihi salasa. Kalau kau dapatkan tiga sifat ini, fi'lan wajada bihinna halawatal iman. Kau dapatkan tiga perkara ini dalam kenyataan kehidupan kita, maka didapatkan manisnya iman. Wa asbaha la yakhsha billah law mata la'im. Jadilah orang itu tidak merasa takut karena menjalankan ketaatan kepada Allah, law mata la'im, dari celaan orang yang mencela. Tidak takut celaannya orang yang mencela. Kenapa? Tidak takut. Tidak takut dengan celaan orang yang mencela, malah takutnya kepada Allah karena sudah ngerti manisnya apa? Yang penting Allah mencintai saya. Yang penting saya mencintai dia karena Allah, bukan karena dunia, ketaatan. Sehingga sekalipun orang membenci, dia tetap merasa manisnya iman. Yang kedua, di samping tidak merasa takut celaan orang yang mencela di saat dia beribadah kepada Allah karena memiliki tiga sifat tadi, wala yabkhal bi nafsi wala mali fi sabilillah, tidak akan muncul rasa bakhil terhadap diri dan jiwa di saat fi sabilillah, berjuang di jalan Allah. Tidak eman-eman, tidak bakhil dengan waktunya, tidak bakhil dengan hartanya, kalau itu untuk Allah. Kalau itu untuk Allah, pasti akan diberkahi. Mana qasat shadaqatun min mal, tidak akan berkurang harta karena disedekahkan. Yakin. Justru kalau membenci, akan terputus barokahnya. Inna shani'aka wal abtar. Apa artinya? Inna shani'aka, sesungguhnya orang yang membenci kepadamu Muhammad. Ya? Karena ayat ini kan berkisah tentang Nabi Muhammad. Ketika Nabi itu punya anak laki-laki, tiba-tiba anaknya apa? Meninggal. Wah, Muhammad anaknya mati. Tidak akan ada yang meneruskan dakwahnya. Bersyukur mereka, senang mereka, benci mereka kepada Rasul. Inna shani'aka huwal abtar. Justru kata Allah, shani'ak, sesungguhnya orang yang membenci kamu Muhammad, huwal abtar, itu yang terputus. Malah yang membenci itu apa? Terputus. Yang membenci syariatnya Muhammad SAW pun terputus data kebaikannya. Siapa yang membenci syariatnya beliau, abtar, akan terputus barokahnya, terputus kebaikannya. Barakallahu fikum. Maka kita harus betul-betul mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga kita bisa mendapatkan manisnya iman. Sampai di situ insyaallah pembahasan dari hadis tentang kejujuran iman. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.